Ini juga lagu buat SNP yang sudah hadir, yang sudah cinta damai luar biasa. Muka-muka panjang umur, sehat selalu, goyang tetap ya. Bapak, jenengan rumiyin apa kula? Bila kamu Sisi di sisiku, bagaimana rasanya Pak Suyit? Hati rasa ya? Satu. Ah, masak. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu, satu hari tak bertemu. Dukungannya luar biasa. Masya Allah. Subhanallah.